Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Ahibati fillah rahimakumullah. Kepercayaan orang India terhadap perubatan masih ada sangkut pautnya dengan dewa-dewa dan sebagainya, yang mana kemudiannya menjadi asas ataupun permulaan kepada amalan perubatan di tanah Melayu ini sendiri. Baik, kita terpaksa skip beberapa subtopik dalam bab satu ini. Kita terus masuk kepada perubatan Nabawi. Yeah. Muka surat 43. Peringkat yang kedua dalam sejarah ilmu perubatan Islam ialah merupakan zaman kemerosotannya. Ya. Zaman kemerosotan daripada segi ketamadunan ataupun daripada segi pemerintahan. Iaitu ketika bermulanya penaklukan Mongol ya, terhadap daulah-daulah Islamiah pada zaman tersebut. Iaitu pada zaman di mana hidupnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala dan sebagainya. Ini zamannya. Zaman Imam Az-Zahabi pun keluar pada zaman ni. Bermula pada kurun ke-7 Hijrah sampailah ke kurun yang ke-13 Masihi. Yang ni kurun ke-13 ni zaman kita ni lah. Kurun ke-13 kurun ke-13 ni tahun 12. Tahun 12 Masihi, 1200 Masihi sampai zaman kita ni. Ilmu perubatan Nabi ni masih lagi diamalkan, masih lagi berkembang. Okey. Bermula penulisan dalam bidang perubatan yang baharu sebab zaman sebelum itu, contohnya ketika zaman Ibn Nafis, zaman Ar-Razi dan sebagainya, mereka merupakan ahli-ahli perubatan. Mereka adalah doktor dan mereka menulis ilmu perubatan. Perubatan kenabian ni yang menulisnya bukan doktor, tetapi yang menulisnya adalah pakar-pakar akidah, pakar hadis, pakar tafsir dan sebagainya. Contoh Imam Ibn Qayyim, dia bukan doktor, tetapi dia adalah pakar dalam bidang agama yang lain, pakar akidah, pakar tafsir, hadis dan sebagainya. Ia menjadi alternatif kepada sistem perubatan yang berasaskan falsafah Yunani dan Galen. Para penulis kitab-kitab tersebut pula bukanlah seorang doktor atau pemegang perubatan, tetapi golongan ulama agamawan yang menguasai bidang akidah, fiqah, tafsir hadis dan lain-lain. Golongan ulama ini menghidupkan semula ilmu pengetahuan tentang perubatan Arab dahulu kala. Jadi, mereka patah balik ke zaman pra-Islam, yakni dari segi ilmu orang Arab, perubatan orang Arab, herba-herba dan sebagainya. Perubatan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan digabungkan pula dengan ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perubatan ini mendapat tempat di hati orang-orang yang agamawan. Golongan ulama, golongan penuntut ilmu agama pada zaman itu, masyarakat yang dahagakan ilmu-ilmu ini menerima baik approach kepada perubatan ini. Jadi dua kitab yang muncul yang besar ialah kitab yang sama nama Tibbun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim dan juga Imam Az-Zahabi rahimahumullah. Okey, kita terus kepada konsep penyakit dan penawar menurut Islam bab yang kedua. Muka surat 60. Fakta dan auta tentang skop pengubatan Islam. Fakta ni faktalah, auta ni maksudnya bukan fakta. Bohong ataupun mitos. Orang kata rawatan Islam hanya yang berkaitan dengan jin dan syaitan sahaja. Ini salah. Kenapa salah? Sebab Allah SWT sebut dalam surah Al-Isra 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran ini yang padanya ada syifa, penyembuhan dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia adalah syifa untuk semua perkara, semua penyakit. Okay? Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang panjang dalam Sahih Al-Bukhari, tentang golongan sahabat, sekumpulan sahabat yang bermusafir dan mereka lalu di sebuah perkampungan badui dan mereka minta tumpang di kampung tersebut tapi tidak diberikan layanan. Jadi mereka pun berkhemah di luar kampung tersebut. Nak dijadikan cerita, Allah Ta'ala takdirkan ketua kampung tersebut kena sengat binatang. Ada riwayat mengatakan ular. Kemudian dia pengsan. Disebabkan sengatan di berbisa tersebut, dia pengsan. Dan mereka cuba merawatnya dengan pelbagai ubat tetapi tidak berjaya. Dan mereka pun kata, cuba tanya pada orang yang datang tadi. Yang ini golongan sahabat Nabi tadi. Pergi kat mereka tanya, ada tak siapa-siapa yang boleh mengubati? Jadi seorang sahabat pun menawarkan dirinya. Dia kata, aku boleh meruqyah tapi dengan syarat. Dia kata, sebab tadi kami minta untuk dijadikan tetamu, kamu tak layan. Jadi aku tak akan ruqyah selagi kamu tak setuju memberi habuan bagi kami. Jadi mereka pun bersetuju. Okey, kita deal. Awak ruqyah sampai sembuh. Kalau ketua kampung kami sembuh, kami bagi kamu beberapa ekor kambing ataupun biri-biri. Jadi sahabat itu pun pergi pada ketua kampung tersebut dan dia buat apa? Dia ludah pada tempat yang kena gigitan tersebut. Ya? Contohnya, katalah gigitan pada tangan misalnya, dia ludah. Dia ludah begitu dan dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai habis. Yang ini surah Al-Fatihah. Setengah-setengah riwayat menyebutkan dia membacanya selama 3 hari berturut-turut. Ada riwayat tidak menyebutkan berapa hari. Sampai ketua kampung tersebut sembuh. Dan dia sembuh dan dia berdiri, dia bangun macam biasa. Mereka pun dapat habuan. Mereka pun dapatlah hadiah tadi kan. Habuan, upah tadi. Salah seorang sahabat kata, kita jangan ambil dulu, jangan makan dulu. Jangan sembelih dulu kambing-kambing ni. Kita bawa pada Madinah dulu. Kita balik Madinah, kita tanya pendapat Nabi SAW. Jadi bila sampai pada Nabi SAW, mereka pun cerita semua benda. Dan Nabi kata, wama yudrika anna ruqyah, iaitu bagaimana kamu tahu ia adalah ruqyah, iaitu Al-Fatihah tadi. Macam mana kamu tahu? Tuan-tuan, ini adalah dalil bahawa ruqyah ni bukan ilmu yang khusus yang kita perlu pelajari. Maksud saya, kena ada sanad, kena ada tok guru, kena ada syekh dan sebagainya. Sebab ilmu yang dia belajar ialah ilmu Quran sahaja. Dia tahu Al-Fatihah, dia hafal Al-Fatihah, dia tahu makna Al-Fatihah dan dia apply. Dia cuma amalkan sahaja Al-Fatihah dan digunakan untuk ruqyah. Cuma Nabi tanya, macam mana kamu tahu Al-Fatihah itu boleh dijadikan sebagai ruqyah? Ini poin yang sangat besar. Sebab apa tuan-tuan? Al-Quran diturunkan pada siapa? Diturunkan pada siapa? Nabi SAW, specifically pada zaman itu adalah pada sahabat. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan, setengah-setengahnya diturunkan atas sebab pertanyaan para sahabat ataupun atas sebab kejadian yang berlaku pada zaman tersebut ataupun secara umumnya untuk panduan para sahabat yang mana mereka sebarkan kepada seluruh manusia. Mereka faham Al-Quran sebab Al-Quran dalam bahasa Arab yang mereka faham. Jadi sahabat ni dia faham, dia baca Al-Fatihah, dia faham. Dia tahu surah itu mengandungi makna yang sangat besar. Sebab itu Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah masih berkisah tentang Al-Fatihah. Dia cerita dalam kitab dia, Tibun Nabawi ada, dalam kitab Ad-Da'wah Dawak pun ada. Dia sebut dia pernah jatuh sakit, jatuh demam di Mekah masa musim haji. Masa musim haji tuan-tuan, dia demam. Dan dia kata, aku dah mencari ubat dan doktor tapi tak ada. Perhatikan perkataan dia. Dia cari ubat dan cari doktor tapi tak ada. Maksudnya, bila demam, cari doktor dulu ke cari bomoh dulu? Cari doktor dulu. Kemudian dia kata, aku tak jumpa. Sebab musim haji. Masing-masing orang buat manasik haji. Tak ada siapa yang buka kedai. Tak ada siapa buka klinik. Ya? Farmasi pun tutup. Zaman tu dah ada farmasi. Bayangkan, dahsyat tak dahsyat? Ibn Qayyim kata apa? Aku pergi ke telaga Zamzam. Aku pergi ke telaga Zamzam dan aku ambil air Zamzam dan aku bacakan Al-Fatihah kepada air Zamzam tersebut dan beberapa kali aku minum. Aku buat begitu beberapa kali sampai aku sembuh dan aku ajarkannya kepada orang lain. Subhanallah, ini menunjukkan bahawa apa nama fadilat ayat Al-Fatihah ini sangat besar dan dijadikan sebagai ruqyah. Hatta Nabi SAW dalam hadis tersebut, Nabi kata, wama yudrika anna ruqyah, bagaimana engkau tahu bahawa sesungguhnya ia adalah ruqyah. Yang ini Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah. Jadi ar-ruqyah adalah nama lain selain Al-Fatihah. Al-Fatihah ni banyak nama. Al-Fatihah yang kita tahu, Ummul Kitab, Sabun Masani, ar-ruqyah, Al-Kahfi dan sebagainya. Dia banyak nama. Salah satunya ar-ruqyah. Jadi paling tidak pun kalau kita tak hafal surah-surah lain dalam Al-Quran, minimum ialah surah Al-Fatihah. Ada orang minta tolong nak apa, ada orang kena rasuk ke, kena sihir ke, kena apa ke, paling minimum baca Al-Fatihah, bacalah beberapa kali, banyak-banyak kali. Okay. Kemudian kita tengok tentang penyakit dan penawar dalam Al-Quran, muka surat 63, saya rasa boleh baca sendirilah. Dia banyak penerangan dalam ni. Okey. Kemudian sekejap. Okey, tengok muka surat 77. Isi kandungan penting kitab-kitab At-Tib An-Nabawi. Kita tengok Ibn Qayyim menyusun kitabnya dengan menyertakan 102 fasal. 102 fasal. Antara fasal-fasal diterangkan ialah, kita sebut sebagiannya, jenis-jenis penyakit dan kaedah pengubatan penyakit badan, kategori pengubatan penyakit badan, petunjuk Nabi SAW dalam merawat dirinya sendiri dan orang lain, pemakanan, pengubatan demam, sakit perut, manfaat madu, perihal penyakit taun, rawatan untuk luka, kaedah rawatan bekam dan kai, rawatan terhadap kerasukan dan sawan, rawatan kegatalan. Apa ubat untuk kegatalan? Ada tak? Pernah terbaca tak? Kalau kita sakit gatal, sakit pada kulit, gatal-gatal, apa ubat dia? Kalau ikut Tibun Nabawi, apa yang Nabi rekomend kepada sahabat? Nah, pakai kain sutera, walaupun untuk orang lelaki. Itu ubat untuk penyakit gatal kulit. Untuk pengubatan dibolehkan menggunakan sutera. Itu antara contoh. Mengelakkan jangkitan hama, rawatan sakit kepala dan migrain. Migrain, sakit kepala, macam mana rawatan Nabi buat? Yakni sejukkan tuala ataupun kain. Ambil kain, basahkan ataupun sejukkan. Dan kemudian ikatkan kepada kepala. Seterusnya membacakan doa, bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, ataupun min syarri ma ajid. Lafaz dia banyak banyak riwayat. Kalau Muwatta Imam Malik, dia tak ada ajid. Dia cuma tak ada uhazir, cuma min syarri ma ajid. Boleh baca selama 7 kali, banyak sebanyak 7 kali. Itu sahaja. Dan saya pernah cuba kaedah ini, alhamdulillah berjaya, sebab saya antara orang yang selalu kena migrain. Antara penyakit saya selalu kena ni migrain. Jadi saya pernah buat dan memang alhamdulillah. Dan Syekh Dr. Hamid Akram Al-Bukhari juga pengajar hadis di Masjid Nabawi, dia cerita tentang pengalaman dia kena sengat kalajengking dekat Peha. Masa tu dia masih remaja lagi dekat kampung dia, sebab dekat kampung dia padang pasir ni dia banyak skorpion, dia banyak kalajengking. Cerita sini jarang-jarang kan, kalau kalajengking ni jarang-jarang jumpa lah, na'udzubillah. Sebab kalajengking ni boleh jadi syaitan, dia boleh jadi jin, jelmaan jin. Cuma kalajengking ni masuk ke dalam bilik dia dan gigit Peha dia, dan dia rasa kesakitan yang amat sangat, dan dia tahu dia tak nampak, tapi dia rasa macam badan kalajengking dia campak keluar, sebab rumah kampung padang pasir kan. Dan dia nampak apa nama Peha dia merah menyala, memang merah bengkak, dan dia rasa panas macam api. Dan apa dia buat? Dia baca muawwizat, iaitu 3 kul sahaja. Dia baca 3 kul, dia baca kul huwallahu ahad sampai habis 3 kali, dia tiup, kemudian makin kurang rasa sakit. Kemudian kul a'udzubirabbil falaq 3 kali, makin kurang. Dan kul a'udzubirabbin nas 3 kali sampai habis. Maksudnya bengkak tu semakin surut dan semakin surut. Ini ruqyah. Ini ruqyah yang dibenarkan. Okey, manfaat inai ataupun henna. Inai, inai ni rupanya boleh merawat kuku. Siapa-siapa yang ada masalah dengan kuku, kuku dia rosak ke ataupun, dia boleh merawat ni. Kalau pada rambut misalnya, dia boleh merawat, dia boleh mengubati penyakit pada rambut, kepala dan sebagainya. Menghidu herba untuk rawatan sesama dan resdung. Herba, mencium herba ni ataupun disebut at-tas'id ataupun sa'ud. Sa'ud ni ialah perbuatan kita menghidu, ya, kita hidu ramuan herba ataupun bunga-bunga. Zaman dulu dia gunakan kustul bahri. Kustul bahri ni satu rempah ataupun satu herba daripada India, ya, yang digunakan untuk pengubatan resdung. Jadi kita amalan kita hidu apa ni, vapor up Vicks tu kan, kan ada apa ni, vapor stick tu kan, itu sunnah. Maksudnya sunnah, kita mengamalkan sunnah tu. Ada satu ramuan, saya tertinggal kat Kuala Lumpur, saya tak bawa. Ramuan, dia dalam tu ada bunga cengkeh, resdung, itu resdung kan, ada jual sini. Itu pun sebenarnya daripada berdasarkan sunnah. Sebab Nabi punya rawatan untuk merawat sesama tempur resdung ialah dengan cara menghidu. Dengan cara menghidu rempah-rempah ataupun herba tersebut. Memperkuatkan hati dan jiwa untuk melawan penyakit. Okay. Memperkuatkan hati dan jiwa untuk melawan penyakit. Maksudnya, badan kita boleh melawan penyakit ataupun menghasilkan antibody dengan cara kita memperkuatkan hati dan jiwa. Subhanallah. Dahsyat tak? Dahsyat. Sebelum orang putih, Dr. Mat Salih ni cerita pasal mind power, kekuatan minda untuk melawan penyakit. Saya tahu satu buku, Dr. Colin Powell ataupun Dr. Colin Powell, Mind Power, buku tu. Dia doktor perubatan. Asalnya dia seorang doktor perubatan, tetapi kemudian dia tinggalkan bidang perubatan. Sebab dia kata bidang perubatan ni dia banyak drugs. Sebab memang alopati ni memang berdasarkan drugs, memang berdasarkan dadah. Semua ubat farmasi semua dadah. Semua dadah. Dia kata mind power ni lebih baik. Dia ceritalah pengalaman dia dengan pesakit-pesakit dia. Contohnya, bila ada pesakit kanser kan, doktor kata awak boleh hidup semua untuk 4 bulan sahaja. Tapi dia kata ada pesakit dia yang sangat-sangat positif. Kan, dia lawan, dia kuatkan jiwa dia, dia kuatkan hati dia, mental dia, hidup selama 2-3 tahun kemudian. Maksudnya dia exit jangkaan doktor terhadap hayat dia. Ada juga pesakit yang dia kata, yang doktor kata dia boleh hidup selama 6 bulan, tetapi lepas sebulan dah meninggal. Sebab apa? Dia depress. Bila dia kena, dia dapat tahu berita dia kena kanser tu, dia depress. Dia stress. Dan akhirnya dia mati sebelum masanya yang dijangkakan. Memanglah, ajal di tangan Tuhan, kita tahu. Tapi maksud saya di sini ialah, kita ni tak salah, manusia ni untuk berusaha, ikhtiar. Sebab Nabi pun kata, tadawau, berubatlah. Kan? Berubatlah, tak ada masalah. Harus. Hukum berubat ni harus. Tidak ada istilah oh melawan takdir ataupun tak percaya kadar dan kadar. Tak. Bukan begitu. Kefahaman yang salah. Kelebihan buah-buahan tertentu. Ada buah-buahan tertentu untuk menentang setengah racun dan sebagainya. Subhanallah. Nampak tak bahawa Islam ini bukan semata-mata ruqyah. Kita betulkan semula salah tanggapan kita tentang rawatan Islam. Begitu juga dengan Kitab Az-Zahabi, muka surat 78. Az-Zahabi menyusun 80 bab dan fasal. 80 bab dan fasal antaranya ilmu tentang hal ehwal alam tabi'i, tentang hal ehwal badan manusia, tentang asbab penyakit dan kesembuhan, tanda-tanda ataupun simptom-simptom penyakit, cara minum air, subhanallah, pengurusan gerakan dan statiknya badan dalam pengeluaran unsur-unsur penyakit, masya Allah, kedudukan badan, posture badan, dah dibincangkan oleh Imam Zahabi. Subhanallah. Sebelum orang kenal apa itu fisiologi, sebelum orang kenal apa itu refleksologi, Imam Zahabi dah bincangkan dalam kitab dia mengenai tempat mandian, tentang hubungan seks, pengeluaran darah dan bekam, pengurusan musim-musim untuk berubat. Pengurusan musim-musim maksudnya ada musim sejuk, musim panas dan sebagainya. Ada ubat-ubat tertentu yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Islam ini mengajar kita satu ilmu, subhanallah, yang mana ada kesilapan kita ni. Kadang-kadang ada orang ni dia anggap, contohnya dalam satu hadis kan, hadis tentang Habdus Sauda misalnya, Inna fi hadhihi habati sauda shifa min kulli da illa sam. Sesungguhnya pada habatu sauda ini ada kesembuhan, shifa, bagi semua penyakit, shifa min kulli da, semua penyakit illa sam, kecuali kematian. Cuma kena ingat habatu sauda ini untuk penyakit yang tertentu sahaja. Ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak dapat diubati dengan habatu sauda, bahkan memudaratkan, bahkan boleh menyebabkan mudarat. Sebab sifat habatu sauda ni dia panas. Jadi hanya penyakit-penyakit yang bersifat sejuk sahaja yang boleh diubati dengan habatu sauda. Okay? Dan syarahan para ulama tentang hadis ini pun menyebut benda ni. Dia bukan kata semua penyakit tu, penyakit demam boleh, semua boleh. Tak, bukan semestinya semua penyakit ni. Sebab lafaz kullu min kullida, lafaz kullu dalam hadis ini bukan bermaksud semua, tetapi lafaz yang umum membawa makna yang khusus. Okay? Lafaz umum yang membawa makna yang khusus. Hukum ni merawat wanita, merawat lelaki dan sebagainya, tentang makan minum. Okay. Dan kita tengok seterusnya dalil-dalil tentang dalil-dalil wahyu tentang penjagaan kesihatan dan rawatan. Okay, ini yang saya nak sebutkan. Kita pergi pada muka surat 83. Muka surat 83. Saya katakan kesihatan ataupun rawatan dalam Islam adalah bersifat holistik. Islam memandang kesihatan manusia ni secara holistik. Apa maksud holistik? Maksudnya secara menyeluruh. Kalau bidang alopati ataupun bidang perubatan moden, mereka melihat bahawa manusia ni yang macam mesin. Okay? Macam kereta lah. Kalau kereta kan, kalau enjin rosak, kita rawat enjin saja. Kalau carburetor je rosak, kita rawat carburetor saja. Kalau kita dia punya tayar rosak, kita rawat, kita baiki tayar saja. Sama macam manusia. Mereka memandang manusia ni macam mesin. Kalau sakit kepala, rawat sakit kepala saja. Kalau sakit jantung, rawat jantung saja. Tetapi Islam melihat kesihatan secara holistik. Maksud holistik di sini ialah, kita tengok pada muka surat 83, amalan tersebut pula berkaitan dengan aspek-aspek kesihatan yang holistik, iaitu fizikal tubuh badan kita lah. Okay? Organ-organ kita ni, tisu-tisu badan kita. Yang kedua ialah mental, kesihatan mental. WHO, World Health Organization, mereka mengiktiraf dua sahaja penyakit, fizikal dan mental. Tak cukup, bagi kita tak cukup. Dalam Islam tambah lagi satu, emosi, emotional. Yang keempat, biokimia. Biokimia ni biasanya dia, kalau golongan moden, dia masukkan sekali dalam fizikal. Tapi kita kata biokimia ni tersendiri. Biokimia ni maksudnya bendalir dalam badan kita, cecair dalam badan kita, termasuk darah, lendir, hempedu, bahan-bahan kimia yang lain, zat-zat besi dan sebagainya. Dan juga yang terakhir, tetapi bukannya yang paling rendah, iaitu spiritual. Jadi semua ni, fizikal, mental, emosi, biokimia dan spiritual, inilah dia pengubatan secara holistik. Islam, kita lihat semua aspek ini. Spiritual ini yang tak ada dalam perubatan moden, tuan-tuan. Tak ada. Kalau mental dia, sebab tu kadang-kadang zaman sekarang, doktor dia tanya kita sakit apa, sakit kepala ni, cek-cek apa semua, jantung okey, paru-paru okey, semua okey, darah pun okey, tak ada high blood ke apa, oh ini stres ni kot. Stres masuk kategori mana? Mental, bukan fizikal. Jadi sekarang orang dah boleh terima yang ni faktor-faktor penyakit yang bukan fizikal. Emosi, marah, kecewa, sedih. Mental dan emosi sangat berkait rapat. Orang kena depression, penyakit depression disebabkan oleh apa? Emosi yang tidak terkawal. Terlalu sedih, terlalu kecewa, akhirnya menyebabkan depresi. Depression, kemurungan. Depression maksudnya kemurungan. Kita boleh murung, manusia biasa ni biasa, kita boleh murung. Murung macam kita sedih. Tapi depression ni ekstrim. Dia bila menangis, dia menangis semau-maunya. Bila dia menjerit, menjerit semau-maunya. Contoh penyakit depression ni ialah yang kita orang Melayu sebut apa? Gila meroyan. Di kalangan wanita. Meroyan. Meroyan ni sebenarnya depression. Depression. Dari segi fizikal, kita tengok dalil je. Dalil dalam dalam Islam. Yang pertama ialah hadis tentang ta'un. At-ta'un rijsun ursila 'ala ta'ifatin min bani Israel aw 'ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alayhi wa idza waqa'a bi ardin fa antum biha fala takhruju firaran min. Maksudnya penyakit ta'un adalah azab yang diturunkan kepada satu kaum daripada bani Israel atau mereka yang hidup sebelum kamu, maka jika kamu dengar ia sedang merebak di satu tempat, maka jangan kamu datang kepadanya, dan jika ia berlaku di tempat di mana kamu berada, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Ini apa dia tuan-tuan? Konsep apa? Kuarantin. Islam sebelum ada hospital lagi dah ada konsep kuarantin. Jangan degil lah kalau orang kata jangan keluar, jangan keluar. Kena kuarantin, kena kuarantin. Okay? Sebab apa? Jangan masuk, sebab jangan dedahkan diri kita pada pada bahaya. Jangan dedahkan diri kita pada wabak penyakit. Dan bila kita berada dalam negara, dalam negeri yang sudah ada wabak tersebut, jangan keluar sebab lari daripada firaran minhu. Nabi sebut firaran minhu. Tapi kalau terpaksa keluar atas urusan yang penting, nak buat macam mana? Keluarlah. Tapi semata-mata nak lari daripadanya tidak dibenarkan. Dari segi mental ataupun psikologi, mental psikologi, sekarang tuan-tuan saya nak sebutkan di sini amat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Tahun 2008 lebih kurang, Kementerian Kesihatan dikeluarkan statistik orang Malaysia ni 1 daripada 10 ada gangguan mental. 1 daripada 10 ada gangguan mental, maksudnya 10%. 10% daripada orang Malaysia. Angka terbaru yang saya baca Kementerian Kesihatan masa kerajaan lama dulu 2017 kalau tak silap, mereka keluarkan statistik yang baru. Dulu 1 per 10, sekarang ni 1 per 3 rakyat Malaysia ada gangguan mental. Dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab yang pertama, semakin meningkatnya apa dia, tekanan hidup. Semakin meningkat tekanan hidup. Yang kedua, semakin jauh daripada agama. Semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Kurang pengetahuan agama, kurang ilmu dan sebagainya. Kerohanian, sebab manusia ni, bila kita terlalu mengejar dunia, itu jadi masalah. Bila dia diuji sedikit dengan kesusahan misalnya, dia rasa susah hati. Diuji dengan kemiskinan, dia susah hati. Orang yang berjaya, sebab tu Nabi SAW kata, apa itu kekayaan? Malghina, apa benda ghina? Dan sahabat pun jawab, al-ghina, iaitu banyaknya harta. Banyaknya harta itulah kekayaan. Nabi kata lah, walakin al-ghina, ghina nafs. Tetapi ghina ataupun kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Rasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi, kadang-kadang menjadi faktor, saya lihat, pengalaman saya dan berhadapan dengan pesakit-pesakit. Kadang-kadang ialah disebabkan oleh stres ataupun depression. Masalah rumah tangga, masalah keluarga. Itu kadang-kadang yang boleh menyebabkan kemurungan, anxiety. Dia ada macam-macam kategori. Dan bukan semua penyakit, kalau orang datang pada saya akan kata, yang pertama, kalau sakit, saya akan tanya, dah pergi tak pada doktor? Kalau dia kata dah pergi, doktor kata apa? Apa diagnosis doktor? Yang kedua, kalau orang tu saya lihat ada masalah, macam masalah mental, saya akan tanya, dah pernah pergi psikiatris ke tidak? Okay. Masalah orang Malaysia ni tuan-tuan, ataupun orang mana-mana lah, bukan Malaysia sahaja, di mana-mana seluruh dunia ni, ada satu trend yang membimbangkan. Kenapa saya kata begitu? Sebagai contoh, kalau orang tu datang pada kita, dia kata, ustaz, saya ni ada masalah ni, tak boleh tidur malam, lepas tu kadang-kadang bercakap seorang-seorang, lepas tu kadang-kadang dengar bunyi, dengar suara orang bercakap dengan saya ke apa kan, nampak benda pelik-pelik semua. Saya ni okey tak ustaz? Dah pernah pergi psikiatris tak? Muka berubah. Psikiatris. Kenapa? Tak adalah. Kita nak minta pandangan psikiatris. Kok-kok ada masalah. Saya tak gila Ustaz. Dia marah. Tapi kalau kita kata, oh ya kau, ini macam ada simptom gangguan jin ni. Ya kau Ustaz, ada jin Ustaz. Ya, dia seronok. Terbalik orang kita ni. Ada orang dia seronok kalau ada jin. Betul. Dan saya bincang ni dengan Dr. Hussein Rasul. Hussein Rasul ni daripada Mauritius, Pulau Mauritius. Dia pakar psikologi. Dia banyak tulis tentang buku psikologi. Dan dia cerita kat saya, pengalaman dia pun sama. Dia pergi UK pun sama juga. Pergi UK, dia pergi Afrika, dia pergi mana-mana negara. Masalah yang sama. Orang Islam. Bila kita kata, eh awak ni kena dapatkan nasihat psikiatris. Kena pergi hospital. Orang marah. Sebab apa? Dia menjadi stigma. Stigma ni maksudnya, benda yang jadi pantang dalam masyarakat. Dia pantang datuk nenek. Orang kata aku gila. Nah, ni stigma. Padahal ia bukan gila. Istilah gila ni terlalu umum sangat. Bila kita kata mental disorder, tak semestinya gila. Mental disorder ni ada kategori gila. Gila ni maksudnya psikosis. Dia ada psikosis, ada neurosis, macam-macam sis-sis belakang tu. Bukan sis yang sister Islam, dia sis yang lain. Psikosis, neurosis. Kalau psikosis ni yang gila ni, kita kata gila, cakap sorang-sorang, gelak sorang-sorang, agak-agak. Neurosis pula berkaitan dengan saraf. Antaranya anxiety. Dia tak boleh kawal. Dia punya rasa, orang kata anxiety ni macam rasa resah. Dia tak boleh kawal keresahan dia. Ya, dia resah. Sepanjang masa dia macam ada macam dia takut-takut, dia cemas. Tak ada benda pun, tapi dia cemas seorang-seorang. Dia takut-takut, dia rasa orang tak suka dia, dia rasa ada orang nak bunuh dia. Ini anxiety. Dia tak boleh kawal. Nah, ini pun mental disorder juga, bukan sepertinya gila. Yeah? Ada depression. Depression dia murung je, termenung, dia duduk seorang-seorang macam tu. Ini juga adalah mental disorder. Dan kalau tidak dirawat dengan cara yang sepatutnya daripada awal, dia boleh melarat-larat. Sebagai contoh, depression, dia akan develop certain symptom ataupun dia akan mewujudkan symptom yang lain, termasuk bipolar disease. Bipolar akan menjadi skizofrenia. Dah jadi skizofrenia, minta maaf tuan-tuan perempuan, sukar untuk diubati dah. Lepas tu kita kata, awak kena pergi jumpa psikiatris. Ada seorang sahabat kita, dia minta tolong jumpa dengan adik dia. Sebab anak adik dia, anak buah dia, ada masalah dekat sekolah. Cikgu dekat sekolah dia, dia sekolah asrama, sekolah agama. Ini sekolah agama dekat Kuala Lumpur. Anak buah dia ni ditapati bercakap seorang-seorang depan dinding. Dia duduk menghadap dinding, dia cakap seorang-seorang. Lepas tu ustazah dia pun risau lah. Dia hantar balik ke rumah. Jadi mak bapak dia bawa balik ke rumah. Dan mereka suspek ada jin lah. Kena rasuk dan sebagainya. Jadi saya datang. Saya datang ke rumah tersebut. Dan mula-mula saya sembang dengan ayah dia. Baik, mana anak tadi? Anak perempuan umur 14 tahun. Anak dia keluar-keluar je. Lepas tu anak dia duduk dan dia sembang dengan saya. Daripada dia baru buka mulut je, dia bila bercakap dengan saya, saya dah tahu masalah dia. Bukan pasal saya ada kasyaf tuan-tuan, tak. Tapi pengalaman. Saya kata, tak apalah adik. Adik ada nota tak? Ataupun adik ada simpan buku nota ataupun diary tak? Diary, kata, buku nota ada? Boleh tak ustaz tengok buku nota adik? Jadi dia bawa buku nota dia dan saya tengok, saya baca. Saya tutup, saya kata, tak apa adik, terima kasih. Ustaz nak sembang dengan ayah. Dia pun masuk. Saya kata pada ayah dia macam ni. Ni bukan masalah jin. Saya rukiah dia pun tak ada masalah, dia pun tak ada faedah. Saya nasihatkan, cuba pergi jumpa dengan psikiatris. Minta pandangan psikiatris. Sebab ini ada simptom lain daripada simptom jin. Ini bukan simptom jin, tapi simptom gangguan mental. Ada sebab mengapa saya minta jumpa dengan anak dia. Saya sembang untuk kita detect. Orang yang ada simptom ni, dia sama ada, okay, pada pandangan saya, anak dia ni sama ada terkena bipolar syndrome ataupun skizofrenia. Sebab bipolar ni, dia, okay, apa dia punya karakteristik dia? Mereka ni orang yang suka menyimpan buku nota dan mereka akan tulis ataupun mereka akan lukis. Dan saya buka, saya tahu. Dia nampak dia lukis, nampak dia tulis, saya tahu ini masalah besar. Ini masalah besar. Yang mana kalau tidak jumpa sekretaris lebih awal akan menyebabkan masalah berlarutan sampai masanya nanti menyesal. Dia akan jadi, ia akan mengibat jadi psikosis. Itu bahaya. Lepas tu mental disorder ni kena rawat oleh sekretaris dan ruqyah dalam masa yang sama. Ruqyah-ruqyah juga, tapi dalam masa sama kena cuba dapatkan pandangan sekretaris. Memanglah dia akan bagi dadah. Biasanya memang itu masalah jugalah bila jumpa sekretaris ni, dia tak ada solusi lain. Ini pun menjadi perbincangan di kalangan pengamal-pengamal sekretaris di seluruh dunia pun. Sekarang ni dah mula satu kaedah rawatan, dia panggil psikoterapi, berbanding dengan neurodrugs ataupun dadah yang bersifat yang pernah menjadi penenang ni, ubat penenang. Dia kalau pergi hospital jiwa, memang itu dia bagi. Dia akan bagi ubat je. Dia tak boleh nak buat apa. Dia, tapi sekarang ni dah develop satu kaedah psikoterapi, dan di UK, nah ini menarik, di UK, United Kingdom, ruqyah sudah diterima sebagai satu kaedah psikoterapi. Dahsyat tak? Malaysia belum lagi. Malaysia belum lagi. Kita tak contoh, negara Islam, negara Islam, kita belum lagi buat. Kita masih lagi heavy on drugs. Orang yang ada masa sakit dia akan bagi dadah penenang. Itu je. Ada simptom, makan ubat tu, tenang, tidur, settle. Tapi ini, lama kelamaan, benda ni dia akan menjadi masalah juga nanti. Dia akan menjadi keracunan. Toxic. Sebab dadah. Itu problem. Allahu a'lam bisawab. Jadi kita kata, terbaik sekarang ialah psikoterapi. Psikoterapi ni, dia termasuk bukan ruqyah saja, tetapi socialize. Orang macam ni, dia kena socialize. Dia kena, sebab itu pentingnya berjamaah. Sebenarnya berkata, jangan keluar daripada jemaah. Jemaah ni kena. Solat berjemaah ditekankan. Jangan menyisihkan diri daripada jemaah. Jangan tafarraq. Jangan kita memisahkan diri daripada jemaah. Seorang-seorang ni syaitan akan mudah ganggu. Dia macam biri-biri, kawan-kawan biri-biri. Yang mana kalau seekor biri-biri, musang ataupun serigala mudah nak terkam. Tapi kalau ramai-ramai, susah. Singa ke, musang ke, serigala ke nak makan susah sikit. Saya suka tengok dokumentari kalau National Geographic ni kan. Kalau dekat padang pasir tu ada banyak geng-geng seladang ni, geng-geng zebra ke apa ke. Bila ada singa menyerang mereka, kalau dia ramai, susah singa nak serang. Memang betul. Sabda Nabi SAW ni memang betul. Begitu juga perumpamaan dengan kita manusia ni, analogi bagi manusia. Kalau kita ni seorang-seorang, syaitan nak hasut macam-macam mudah. Sebab apa, bila orang develop masalah mental, syaitan ni dia akan mudah untuk masuk sekali. Dia senang untuk mempengaruhi. Sebab tu ada yang banyak bunuh diri. Okay. Yang serius tentang masalah mental, contohnya kalau skizofrenia. Skizofrenia ni apa dia tuan-tuan? Skizofrenia ni ialah penyakit yang mana pesakitnya akan mengalami simptom sama macam orang kena gangguan jin. Lebih kurang sama. Apa dia? Yang pertama, dia akan boleh dengar ataupun lihat hantu ataupun suara-suara yang gaib. Dia boleh dengar orang bercakap dengan dia, ataupun dia boleh nampak. Nampak sini ada hantu, situ ada hantu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang begini, dia akan susah nak tidur. Tidur malam ni memang susah. Ada yang memang tak tidur langsung, ataupun dia sepanjang malam tak tidur, dia siang dia tidur. Yang ketiga, orang macam ni, dia bila bercakap, mereka tak fokus. Dia bila bercakap tentang topik A, terus lompat pergi topik B. Daripada B lompat ke C, C lompat ke D, tiba-tiba patah balik ke A. Dah balik ke A, tiba-tiba pergi pula ke F. Dah sampai F, dah patah balik ke B. Dia macam tu. Jadi bila saya sembang dengan orang macam ni, tak boleh lebih daripada setengah jam. Kalau tak, saya sendiri pun gila. Tak boleh layan orang macam ni. Tiba-tiba contohlah kita sembang pasal nasi lemak kan. Sedap nasi lemak kan. Itulah nasi lemak tu. Tapi kereta awak, kereta apa? Tiba-tiba tanya pasal kereta pula. Lepas tu dia lompat pergi topik lain. Saya kata ini tak boleh lebih setengah jam. Lebih setengah jam memang gila. Saya sendiri gila. Sebab itu yang berlaku pada budak tadi. Umur 14 tahun tadi. Itu yang berlaku. Bila sembang aja, ini macam ni kan. Ini bukan jin. Ini lebih serius. Sebab skizofrenia dia tak ada ubat. Punca dia sekarang ni, baru-baru ni saintis dah jumpa. ada kecacatan pada otak. Kecacatan pada otak. Dan risiko dia, adik-beradik, kalau abang ataupun adik dia kena, ataupun kalau abang kena, kemungkinan adik dia ada. Dia agak macam kita keturunan jugalah. Tapi itulah, kalau dah jadi kecacatan otak macam ni, nak buat macam mana? Kena terpaksa sama ada pembedahan ataupun rawatan secara kata dadah untuk mengawal dia punya simptom. Allahuakbar bisawab. Tapi kena check lah. Saya kata, saya nasihatkan kena jumpa psikiatris, buatlah apa ni, CT scan ke ataupun MRI ke. Baik, kita masa kita agak suntuk lah. Tak boleh nak habis lah satu hari ni. Baik, saya terus kepada, saya janjikan tadi, amalan pengubatan Melayu. Okey, asal usul sejarah. Okey, tengok muka surat 54. Perenggan ni ada orang share tau. Ada orang share, adalah orang yang beli buku saya ni, dia ambil gambar perenggan muka surat 94 ni, dia share kat FB. Orang banyak orang tak berhati. Banyak orang tak berhati. Kita baca sama-sama. Pada asalnya, kepercayaan orang Melayu ialah berasaskan animisme. Animisme ni, mereka percaya bahawa pokok-pokok, batu-batu dan semua benda ada roh ataupun semangat. Dalam bahasa Melayu, semangat ni sebenarnya roh. Dia refer kepada roh. Kemudian muncul pula kepercayaan Brahmanisme. Brahmanisme ni daripada Hindu. Mula-mula agama kita ni animisme, kemudian datang Hindu daripada India. Itu yang pernah jadi isu sebelum ni kan. Orang tanya apa? Orang Tamil apa ni, orang Hindu datang dulu ke sini kan. Bukan orang Hindu datang sini dulu. Orang yang mula-mula orang asli. Orang asli kita ni percaya kepada animisme, datang agama Hindu, Hindu mengajar Brahmanisme. Brahmanisme ini mengajar tentang mantra-mantra. Itulah asal-usul mantra. Perkataan mantra itu sendiri daripada bahasa Sanskrit. Yang mana mantranya disimpan sebagai rahsia oleh bomoh-bomoh Melayu. Sebab tu bomoh-bomoh antara ciri mereka, kalau dia baca jampi, dia tak baca kuat. Dia baca, dia kumat kami mulut, tapi kita tak tahu, tak dengar apa dia baca. Jadi kalau ada orang yang merawat guna kaedah macam ni, cuba tanya dia, awak baca apa tadi? Adalah. Kalau ruqyah syar'iyah, kita digalakkan untuk membaca secara jahar, secara kuat. Supaya apa? Supaya orang boleh dengar apa kita baca, dan untuk memastikan yang kita baca tu ialah jampi yang sahih, jampi yang betul, dan mengelakkan fitnah. Walaupun boleh, ruqyah ni boleh, kalau sir pun boleh, tak masalah, baca pelan saja. Tapi kalau orang ramai macam ni kan, orang duk tengok kita merawat kan, baca kuat untuk mengelakkan fitnah. Akhirnya barulah muncul agama Islam yang datang dari India. Betul lah, memang daripada India pun agama Islam. Tapi India ni Islam yang macam mana? Kita boleh baca ni, mana-mana ustaz yang mengajar akidah, dia boleh hajar kita. Firak. Bila kurun ini di India, dia bukan agama Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah dah. Itu kena faham. Okay? Dia dah berat ke batiniah, Syiah, ataupun Sufism, yang mana dikatakan berasal daripada falsafah Neoplatonisme. Ya, ini buat orang marah. Ada orang kata, so dekat bawah, dekat komen tu, saya baca, saya tengok, entah jangan percaya sangat apa-apa Wahabi ni. Jangan terpengaruh dengan mereka ni. Dah sudah kan, saya letak ni, boleh tengok nombor 4 rujukan, nota hujung nombor 4, mana saya dapat benda ni? Bukan kitab Wahabi, tapi kajian ilmiah, pembentangan kertas kerja universiti-universiti. Orang tak buat kajian. Dia daripada agama Islam daripada India yang bercampur adur dengan Sufism. Sufism yang datang daripada agama falsafah Yunani. Nampak tak hubung kaitnya tadi? Itu saya kata, ada hubung kait dengan Yunani. Maksudnya Islam yang datang ke tanah Melayu pada awalnya bukanlah Islam yang mewakili kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tetapi mewakili aliran kesufian yang sudah tentulah bercampur dengan falsafah, ilmu kalam dan kebatinan yang meragukan. Okey. Bila jadi macam tu, bila Sufism ni masuk, depa ni terima apa aja. Maksudnya dia boleh campur. Dia boleh campur dengan apa-apa yang bersifat tradisional ataupun yang bersifat syirik pun boleh masuk. Okey? Kita tengok contoh zikir ataupun contoh jampi serapah muka surat 96. Jampi serapah juga bercampur baur antara lafaz-lafaz yang berunsur pemujaan atau memanggil semangat-semangat alam dan lafaz-lafaz yang berciri islamik. Misalnya jampi berikut: Hai jin, pelik aku, tahu asal usul engkau, mula menjadi selayang angin nama bapa engkau, selayang bumi nama ibu engkau. Aku tahu asal engkau mula menjadi saudara yang empat. Aku tahu asal engkau mula menjadi uri kemuning. Aku cabut nyawa engkau, aku ubah nyawa engkau, pusat tasik pauh janggi di mana tempat engkau. Aku sumpah dengan derhaka pada Allah, derhakalah engkau pada aku berkat doa la ilaha illallah. Tuan-tuan, ini aja jampi serapah orang Melayu. Ada kalimah la ilaha illallah. Ya. Ha, ini masalah dia. Dan kita baca lagi, kita terpaksa cepatkan sikit sebab masa kita tak cukup. Okey. Yakni amalan macam mana seseorang itu boleh menjadi pawang ataupun bomoh? Ha, dia nak dapat kuasa bomoh pawang ni, nak menuntut macam mana? Ya, saya baca sekejap lagi, kita akan pasti akan teringat satu cerita ataupun satu filem. Pada tahun 20-an, 1920-an, dikisahkan tentang sosok Akmal Hakim. Akmal Hakim ni dipercayai sebagai pengasas perubatan Melayu, yang mana dikaitkan dengan Luqmanul Hakim. Akmal Hakim ataupun Luqmanul Hakim, oleh seorang bomoh yang dikenali sebagai Tok Bomoh Encik Harun, sebagai berikut: pada zaman dahulu, seorang anak lelaki dilahirkan hasil perkahwinan Abdul Kutuk dan Siti Ajam. Nama Abdul Kutuk, Abdul ni hamba kan, Al-Kutuk dia tak tahu bahasa apa. Siti Ajam di sebuah negeri bernama San di tanah Arab. Dia katakan ayah budak itu ketua para wali. Ha, itu dia, ketua para wali. Budak itu pula bernama Akmal Hakim. Ketika masih kecil, kononnya pokok-pokok boleh bercakap dengan dia. Jadi dia tahu, oh pokok ni, Tokat Ali ni ramuan, khasiat dia apa. Kacik Fatimah khasiat dia apa. Dan macam-macam lah. Ha, pokok senduduk lah, pokok apalah, daun, macam-macam. Boleh, kononnya pokok-pokok ni boleh bercakap dengan dia, bagi tahu apa khasiat untuk rawatan. Okey. Ketika dia tinggal di negeri tersebut, tidak ada satu pun kematian berlaku. Kononnya tak ada orang mati sebab pasal penyakit, tak ada orang mati. Dan semua sihat. Sebab dia ada kan, Amal Hakim ni dia ada, jadi dia doktor. Lalu dia pun menjadi angkuh dan Tuhan pun murka terhadapnya. Jadi kononnya satu hari Akmal Hakim dia nak pergi membawa, menyebarkan ajaran dia. Dia nak bawa buku-buku perubatan dia, menyebarkan ke seluruh dunia. Lalu Tuhan pun memerintahkan malaikat Jibril menyamar sebagai tukang sampan untuk membawa Akmal Hakim menyeberangi sungai tersebut. Dan kemudian dia menterbalikkan sampan tersebut. Akmal Hakim pun lemas dan buku-buku tadi pun tenggelam dalam air, kecuali beberapa helai yang hanyut di pelbagai negeri, yang mana hanyutlah sebahagiannya ke tanah Melayu. Daripada situlah ilmu perubatan Melayu dipelajari oleh bomoh-bomoh. Subhanallah, hebat kertas dia. Hanyut dalam air pun tak musnah. Dia ini adalah legenda. Kemudian kita tengok peranan bomoh dan pawang, dan pawang. Kita tengok muka surat, muka surat 101 hingga 102. Untuk mendapatkan ilmu magis sihir, engkau perlu berjumpa dengan hantu orang kena bunuh. Nak jumpa hantu orang kena bunuh, kena pergi ke kubur, bawa sebatang pelepah nyok, nyok gading, yang perlu diletakkan di atas kuburnya, dan dua batang lagi pelepah tersebut di kedua-dua sisinya, seolah-olah sebagai pendayung. Bawalah ya dengan bantuan seorang kawan ke kubur orang mati kena bunuh pada malam 15 hari bulan ikut kalendar lunar. Setiap bertepatan pada hari Selasa, Selasa 15 hari bulan Hijrah. Kemudian bawalah beberapa ketul kemenyan bersama-sama dengan bara yang menyala dalam bekas kemenyan, dan bawalah ke bahagian kepala kubur. Perasapkan kubur tersebut dengan mengelilinginya tawaf sebanyak 3 kali, dan serulah nama orang penghuni kubur tadi. Nama dia Fulan bin Fulan, dengarlah, bantulah aku, aku bawa perahu kepada wali-wali Tuhan, dan aku berkehendak dengan sedikit ilmu sakti. Dia seru apa ni, roh orang mati tu. Pada saat ini ambillah pelepah yang pertama dan perasapkan dia, baringkan ia di kepala kubur, dan ucaplah Qur Allah. Tak tahu apa maksud Qur Allah. Orang Penang yang tahu apa maksud kur. Kur Allah. Saya rasa itulah antara apa ni asal usul ku semangat tu. Kur semangat. Kur tak tahu apa, bahasa apa. Bahasa Melayu lah tapi tak tahu apa maksud dia. Engkau dan kawan engkau mestilah bangun dan ambil posisi duduk, seorang di bahagian kepala dan seorang di bahagian kaki menghadap ke batu nisan. Duduk atas kubur, tuan-tuan. Apa hukum duduk atas kubur? Haram. Duduk atas kubur, diri atas kubur, dipijak kubur tu. Ha. Tidak lama selepas itu keadaan sekeliling akan berubah sekejap dan kelihatan seperti di tengah lautan. Dan akhirnya akan muncul seorang lelaki tua dan mintalah permintaan yang sama engkau pinta pada awal tadi. Dah awak buat syirik pada Allah, awak buat benda kufur dan syaitan pun bersedia untuk berkhidmat dengan awak. Itu dia punya cara untuk mendapatkan ilmu sakti ataupun ilmu perbomohan. Nak dapat khadam jin ni, awak tak boleh buat dengan sembahyang, dengan doa, dengan baca Quran. Tetapi kena buat benda-benda yang kufur pada Allah Ta'ala. Sebab tu Syekh Wahid Abdussalam Bali dalam buku dia, dia cerita antara cara tukang sihir untuk mendapatkan bantuan jin ataupun syaitan ialah dengan cara yang pertama, sama ada dia akan ikat mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran tu dia akan ikat pada kaki dia. Jadi alas kaki masuk dalam tandas. Quran ikat pada kaki macam selepa lah, buat macam selepa. Quran tu dia pijak, lepas tu berjalan masuk dalam tandas. Ataupun tulis ayat Al-Quran menggunakan darah haid perempuan. Darah perempuan yang sedang haid, darah tu, darah haid tu dia gunakan sebagai dakwat dan tulis ayat Al-Quran. Ataupun tulis Al-Quran dengan cara terbalik. Ataupun dia tulis Al-Quran tetapi dia campur-campur. Ataupun dia tambah-tambah huruf, dia kurangkan huruf dan sebagainya. Saya jumpa benda ni banyak, tuan-tuan. Especially tangkal-tangkal tu. Tangkal-tangkal yang orang duk simpan, duk ikat, duk gantung tu kan. Kita buka, kita tengok. Antaranya memang betul ada ayat Al-Quran tetapi yang sudah apa, dia campur aduk, dihilangkan huruf, ditambah huruf dan sebagainya. Contoh kul huwallahu ahad kan, dia tulis kul huwa Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ahad ahad ahad ahad gitu. Ha, penghinaan pada Quran, penghinaan pada kalam Allah. Jadi jin ataupun syaitan ni puas hati, ah okey betul awak dah kufur, awak dah membuat sesuatu yang kufur pada Allah Ta'ala dan saya bersedia untuk membantu awak. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak kata pada orang, tak apalah, berubatlah dengan bomoh ni, tak apa, mereka pun berusaha juga, ikhtiar juga tu, jumpa bomoh. Kalau kita dah tahu cara rawatan yang begini, kita nak tak jumpa bomoh lagi? Tak. Dan kita pasti, kita tak nak mana-mana ahli keluarga kita untuk jumpa mana-mana bomoh. Eh? Itu dia, tuan-tuan puan-puan, sekarang pun dah pukul 12.18. Okay, sebagai penutup lah, sebagai penutup, ini kita baru bab yang kedua ketiga tentang buku Penghutang Islam Fatah dan Autah. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, mungkin kita akan sambung, mungkin insyaAllah pada masa yang akan ditetapkan kelak. Dan selebihnya kalau tuan-tuan berminat, boleh beli buku ni dan boleh baca sendiri pun boleh. Dan banyak, memang buku ni tebal, dia 300 lebih muka surat. Dan saya harap semoga hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah SWT melindungi kita dan juga keluarga kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, agar kita semua istiqamah di atas jalan agamanya, di atas manhajnya yang benar. Terutama sekali kita sekarang ni, kita kena mengingati diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita terutamanya dan sahabat-sahabat kita untuk berwaspada terhadap gangguan syaitan. Syaitan ni tuan-tuan puan-puan, dia tidak akan berdiam diri. Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ditanya tentang iblis. Ayanamu iblis? Adakah iblis ni tidur? Orang tanya pada dia, Al-Hasan Al-Basri. Adakah iblis ni tidur? Hasan Al-Basri jawab apa? Kalau dia tidur, maka kita boleh berehat. Kalau dia tidur, maka kita boleh berehat. Maksudnya kita manusia ni boleh berehat. Tapi tidak. Kita kena berjihad. Di dunia kita tak boleh berehat. Kita kena berjihad. Berjihad menentang syaitan. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Quran, wa kazalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuh di kalangan syayatinal ins wal jin. Allah sebut syayatinal ins, syaitan-syaitan manusia sebelum syaitan-syaitan jin. Menunjukkan syaitan manusia ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Berbanding dengan syaitan di kalangan jin. Tetapi yang boleh menyebabkan was-was pada hati-hati manusia ialah jin dan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minan jinnati wan nas. Pakar was-was ialah jin. Yang kedua barulah manusia. Sebab jin ni dia boleh menyusup masuk dalam badan kita. Inna dekat Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan ini berjalan dalam tubuh badan anak Adam dan badan manusia mengikut aliran darah. Sebab tu antara cara untuk kita membuang sihir daripada tubuh orang ialah dengan cara bekam. Bekam pada kepala. Sini, titik tengah kepala ni, wasatul ras. Dibekam, kita tarik. Dalam buku ni pun cerita pasal bekam. Banyak lagi sebenarnya. Dalam buku ni saya cadangkan untuk beli dan baca dan cuba sebarkan maklumat yang ada ni kepada orang ramai. Terutama sekali bab yang kelima, kaedah-kaedah dalam rawatan Islam. Ada 20 kaedah yang saya kupas satu persatu. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Allahu a'lam bisawab. Saya minta maaf jika ada tersalah cakap, terkasar bahasa. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada penganjur, sahabat-sahabat kita daripada Fokas, daripada Masjid Jami' Paitu Rubung, daripada Darul Tauhid Malaysia, Cawangan Kedah, dan sahabat-sahabat, handai jemaah sekalian. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebelum saya tutup majlis, saya nak cuma bagi pengumuman lah, pemberitahuan. Kita di Putrajaya Akademi Darul Tauhid yang kita baru tubuhkan awal tahun ni 2018, insya-Allah tahun hadapan kita akan buka program tahfiz untuk remaja. Siapa-siapa yang ada anak ataupun kawan-kawan saudara mara yang ada anak antara umur 12 ke 16 tahun yang mencari-cari sekolah menengah ni, kalau nak masukkan ke tahfiz yang bermanhaj salaf, insya-Allah kita sedang buat sekarang. Syllabus dia selain tahfiz Quran, hafazan Quran 30 juzuk, kita ada pengajian talaki kitab-kitab turas, kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah, kitab Aqidah, Tahawiyah, Hadis Arba'in, Riyadus Salihin, Bulughul Maram, Undatul Ahkam dan sebagainya. Dan juga akademik, termasuklah SPM, sampai ke peringkat SPM. Jadi kita ada tiga, hafazan Quran, kitab turas dan juga akademik. Yang mana insya-Allah kita akan mula kemasukan Januari. Sekarang ni kita dah mula minggu terbuka. So siapa-siapa berkelapangan, kokok ada sedang mara di KL, boleh beritahu. Kita dah bawa ada sedikit risalah, kita akan edarkan kepada tuan-tuan. Itu sahaja daripada saya. Jazakumullah khairan kasira. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.